Ikatan Remaja Misik, satukan misi, samakan persepsi. Mantap. Jebolan dari artis KDI 5. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Rena KDI Menata. Selamat sore. Selamat sore Irmis. Salaman dulu. Aduh. Gak boleh ditarik sayang ya. Semuanya pasti dapat salaman dari saya. Makasih. Goyang pelan-pelan darimu. Yang di atas. Mana dong jempolnya diputer? Yeah. tangannya mana buat Irmis.